Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimahumullah, agama Islam benar-benar menekankan dan menanamkan kepada para pengikut dan pemeluknya bahwa hikmah manusia dan jin diciptakan adalah untuk mewujudkan ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, jin, bahkan seluruh makhluk di alam semesta ini tanpa terkecuali. Ada tujuan yang harus diwujudkan. Tidak mungkin Allah menciptakan langit, bumi beserta seluruh isinya dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu tanpa tujuan. Tidak mungkin. Orang-orang yang beriman selalu mengingat ma khalaqta hadza batilan subhanak. Orang-orang yang beriman pada saat melakukan tadabbur, bertafakur mengenai makhluk-makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, langsung menyadari dengan mengatakan ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak mungkin Engkau menciptakan alam semesta ini secara batil tanpa ada tujuan. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Allah jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'an, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mungkin kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian semua abatan, sia-sia tanpa ada tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian juga menyangka bahwa hidup di dunia hanya sebatas hidup, berakhir dengan kematian, tidak ada kelanjutannya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menganggap bahwa setelah kematian tidak akan ada pertanggungjawaban. Kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anggapan dan penilaian yang keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ayahsabul insan an yutraka suda. Apakah manusia itu menyangka dan berpikir dia hidup di alam dunia ini suda, sia-sia tanpa tujuan? Enggak mungkin. Itu mustahil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengan keteraturan yang sempurna. Betul-betul sempurna. Tidak mungkin tanpa tujuan. Mustahil tanpa hikmah. Kita ketika melihat seseorang melakukan satu aktivitas, lantas kita tanya, tujuanmu apa? Gak ada tujuan apa-apa, pengen aja. Secara akal sehat dan fitrah manusia tidak bisa diterima jawaban seperti itu. Ini sudah bertentangan dan kontradiksi dengan akal sehat dan fitrah manusia. Berbuat, beraktivitas tanpa ada tujuan yang ingin dicapai, tidak mungkin. Itu terkait dengan kegiatan dan aktivitas kita sebagai makhluk. Lalu bagaimana dengan alam semesta yang sedemikian luas? Luasnya kita sebagai manusia tidak mampu menentukan di manakah batasnya. Tidak perlu jauh-jauh. Ukuran luas bumi saja sampai sekarang tidak ada kata sepakat. Berapa luasnya bumi? Menurut apa, teori A luasnya sekian, teori B luasnya sekian. Jangankan bumi, luasan kota Bandung aja belum tentu sepakat berapa sih luasnya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah, untuk menunjukkan keterbatasan manusia, alam semesta ini betapa luasnya tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Itu pun dengan keteraturan yang sangat-sangat sempurna. Subhanallah. Tidak mungkin diciptakan tanpa ada tujuan. Tidak mungkin tanpa ada zat yang mengatur dan memeliharanya. Tidak mungkin. Lalu apa sih tujuan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, aku di sini, kecuali agar mereka mau beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahami. Maka tanyakan selalu pada diri, apakah sampai hari ini kita telah berusaha secara maksimal untuk mewujudkan kenapa kita diciptakan di dunia ini. Jarak antara diri kita dengan ibadah jauh atau betul-betul jauh? Coba kita mengukur diri sendiri antara kita dengan ibadah. ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita serius dan sungguh-sungguh menjalaninya? Yang menjadi masalah masih banyak di antara kita yang belum bisa memahami arti ibadah itu apa sesungguhnya. Yang sangat disayangkan, masih banyak dari kita memahami ibadah secara sempit. Ketika masing-masing kita ditanya wujud dari ibadah itu apa, coba sebutkan macam-macam ibadah, 50 aja, sebutkan 50 macam ibadah, belum tentu kita secara lantang bisa menyebutkannya. Paling yang bisa kita sebutkan sholat, puasa, zakat, haji, umroh, pikir apa ya, oh ya, berbakti sama orang tua, membantu tetangga, memperhatikan fakir miskin, menolong orang yang tidak mampu, memelihara anak yatim. 5 berhenti lagi. Apalagi ya, ini sangat disayangkan sekali, padahal ibadah itu luas sekali. Yang disebutkan para ulama, pengertian ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu ya setiap ucapan, perbuatan yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin, itu ibadah. Maka bentuk dan ragam ibadah itu banyak sekali. Nah, sudahkah kita mewujudkan ibadah-ibadah tersebut? Atau dengan pemahaman sempit tadi, yang penting sholat, puasa, sudah deh, selesai tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, rahimakumullah. Maka mari kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah agar dimudahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlalu jauh meninggalkan agamanya. Kita begitu berjarak dengan tuntunan hidup yang sudah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal tentang Islam yang hingga sekarang kita belum paham. Bahkan yang kita pahami justru bertolak belakang dengan yang sudah diteladankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menganggap aneh, baru, padahal justru itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah terbiasa melakukan satu kegiatan amaliyah, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkannya. Sungguh sangat disayangkan sekali. Tata cara sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Padahal sederhananya, ibadah sholat adalah ibadah yang selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Ibadah sholat adalah ibadah zahirah, lahiriah. Yang disaksikan oleh sekian banyak sahabat. Berulang dalam sehari 5 kali. untuk yang sholat wajib. Pertanyaannya, apakah mungkin ibadah sholat yang dikerjakan secara zahir dan lahiriah selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dijaga? Apakah mungkin tata cara pelaksanaannya tidak diajarkan? Apakah mungkin tata cara pelaksanaan sholat itu ada yang tersembunyikan dari kita? Tidak mungkin. Secara praktek dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara ilmiah, teori, itu juga diterangkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya kita lihat sekarang tata cara sholat yang sana kok gitu ya, kok beda. Nah yang ini gak sama. Bingung mah. Kenapa harus bingung? Mestinya kan belajar, telusuri, pelajari tata cara sholat yang sebenarnya diajarkan Nabi Muhammad SAW itu bagaimana. Kita tidak perlu bingung yang benar mana ya, sana kayaknya sana deh. Gak mungkin kan kita menilai sesuatu yang benar hanya dengan mungkin perasaan, kayaknya. Gak bisa. Urusan dunia aja sikap dan keputusan seperti itu mungkin barangkali itu gak bisa diterima, apalagi urusan ibadah. Lalu di mana kita pelajari? Kitab-kitab para ulama yang mengumpulkan serta menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang tata cara dan praktek pelaksanaan sholat ada di dekat kita. Gak usah jauh-jauh lah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu udah lebih dari cukup. Sehingga untuk memutuskan ini yang benar, ini tidak sesuai, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ini mah gak ada tuntunannya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena perasaan, bukan karena enak gak enak, tapi ini loh, kitab Sahih Bukhari, ini kitab Sahih Muslim. Oh, cara mengangkat tangan tuh begini, cara bersedekap tuh begini, yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW itu ini, tata cara duduk-duduknya ketika duduk di antara dua sujud atau tasyahud itu gini. Sujudnya gimana? Oh gini. Rukuknya gini. Contoh adalah tumakninah. Tumakninah itu sempurna dalam mengambil sikap ketika sholat. Dalam tiap-tiap gerakan sholat diharuskan tumakninah. Tumakninah itu sempurna. Itu dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Diingatkan dalam bentuk sabda. Demikian juga Nabi Muhammad SAW membimbing secara langsung. Nabi Muhammad SAW menegur sahabatnya yang tidak tumakninah di dalam sholat. Kurang apa? Bahkan Nabi Muhammad SAW terang-terangan melarang melakukan gerakan-gerakan sholat yang bertentangan dengan sikap tumakninah. Nabi Muhammad SAW melarang jangan kalian sholat terburu-buru seperti ayam yang mematuk makanan. Ayam kalau matuk kan seperti dilarang. Seorang sahabat sholat. Waktu itu Nabi Muhammad SAW dan yang lain ada di lokasi masjid. Selesai sholat, sahabat itu kembali, mungkin terlambat atau ada uzur lainnya. Selesai sholat, sahabat itu datang mengucapkan salam untuk Nabi. Assalamualaikum, dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Kata Nabi SAW, irji fasalli fa'innaka lam tusalli. Kata Nabi, sekarang balik lagi, sholatnya diulangi. Tadi itu belum sholat namanya. Yang bersangkutan kembali ke depan, sholat, diulangi. balik lagi menemui Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo kembali lagi. Salatnya diulangi. Tadi itu bukan salat namanya. Sampai 3 kali berulang. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza, fa'allimni. Wahai Rasulullah, saya tidak tahu tata cara salat kecuali yang seperti saya lakukan tadi. Kalau itu memang salah, tolong ajarkan saya, alimni. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membimbing dalam hadis Abi Hurairah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membimbing, "Idza kumta ila shalah fastaqbil al-qiblah fakabbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'an. Tsumma rfa' hatta tatma'inna rafi'an. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan," dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin salat, pastikan arah kiblat. Menghadaplah ke sana. Ucapkan takbiratul ihram. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Diterangkan melalui riwayat-riwayat yang lain. Setelah itu rukuk, hatta tatma'inna raki'an. Kamu rukuk sampai betul-betul sempurna. Tumakninah itu tenang, sempurna. Kemudian iqdal, bangkit dari rukuk, hatta tatma'inna qa'iman. Sampai kamu betul-betul tegak, sempurna. Sujud sampai benar-benar sempurna sujudnya. Duduk seperti itu juga. Lakukan itu dalam tiap-tiap rakaat salat, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, kenyataan yang sangat menyedihkan. Masih banyak saudara-saudara kita ketika melaksanakan salat itu ngebut. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumakninahnya mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap hal ini penting, sampai Nabi menegur. Bukan masalahnya Allah, yang penting kan mau sholat. Masih mending lah. Jangan ditegur dong. Kalau ditegur, tersinggung gimana? Ya seharusnya kita yang memperbaiki cara menegurnya. Kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik, sopan, empat mata, tidak ada kata-kata yang menunjukkan atau mengesankan kita menggurui. Tidak ada kata-kata dari kita, sholatmu gak sah. Ya tersinggung orangnya. Udah mau sholat, kemudian dibilang gak sah lagi. Maksudnya kan kita cerita, mas, dulu di zaman Rasulullah itu ada kejadian kayak gini. Jadi kita kalau sholat ya, sesempurna mungkin lah, tenang, khusyuk. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah yang dibaca apa. Nah, ini contoh. Contohnya nyata banget. Contohnya nyata banget. Contoh kedua, merapikan saf. Merapikan saf, merapatkan saf. Kitab-kitabnya ada. Referensinya jelas. Sumber rujukannya udah pasti. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa yang akan kita ragukan dari kedua kitab ini? Apa alasan yang tersisa? Ternyata di dalam kitab-kitab tersebut dan kitab-kitab lainnya diterangkan teknis merapikan dan merapatkan shaf itu seperti apa. Masya Allah. Rasanya gimana? Kita yang udah tahu hukumnya, ketika melihat kenyataan, saudara-saudara kita, bukan orang lain, saudara-saudara kita kaum muslimin, ketika berbaris, bersaf, melaksanakan sholat, safnya tidak rapi, Kalau kita lihat dari ujung ke ujung gini, kayak jalan nagrek aja, nggak lurus. Yang ini mundur, yang sana maju. Yang ini dengan yang ini jaraknya sampai 30 cm. 20 cm. Enggak dirapatkan. Nabi Muhammad SAW sampai teknis pelaksanaannya. Sampai teknis pelaksanaannya, beliau membimbing dan mendampingi. Sebagai seorang imam, ada tanggung jawab yang diemban. Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah memastikan saf jamaah yang dipimpin betul-betul rapi, rapat, lurus. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bukan setelah qomat la ilaha illallah kemudian lihat Allahu akbar, dipastikan dulu saf yang baris pertama udah penuh atau belum. Jangan diisi dulu saf yang kedua, saf yang pertama sudah penuh, saf yang kedua. Setelah itu dilurusnya. Para sahabat menggambarkan teknis pelaksanaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti membuat bagian ekor anak panah lurus. Yang namanya anak panah itu kalau di bagian belakangnya kan ada bulu atau kertas atau matras yang semisalnya, itu kanan kiri empat penjuru itu selalu rapi lurus soft di dalam sholat. Begitu Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam digambarkan oleh sahabatnya secara teknis. Bahkan Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam pernah mendorong dada seorang sahabatnya mundur. Dilihat, disaksikan, ada satu yang begini kelihatan banget nggak lurus itu. Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan siapa-siapa. Rasulullah kemudian luruskan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengingatkan, "Hadhu bainal manakibi wal aqdam." Rapatkan bahunya, rapatkan mata kakinya. Nabi Muhammad menyampaikan ancaman, "La tusawwuna sufufakum aw la yukhalifannallahu bainal qulubikum." Luruskan sahih. Kalau tidak lurus, itu akan menjadi sebab perpecahan dan tercerai-berai hati di antara kalian. Jadi bukan hal yang sepele, bukan hal yang enteng gitu. Allah cuma urusan sofa aja ribut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatiannya luar biasa. Di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, ketika kaum muslimin sudah semakin bertambah jumlahnya, sahabat Uthman radhiyallahu anhu sampai menunjuk beberapa orang sebagai perwakilan imam untuk mengecek dan memastikan saf sampai yang di bagian belakang itu sudah lurus atau belum. Jadi kalau dalam gambaran kita itu selesai qomat dikumandangkan, sahabat Uthman masih menunggu laporan. Ya sini udah lurus, ya ini udah rapat, udah dipastikan ya. Allahu akbar. Masya Allah. Saya kira dua contoh ini cukup. Cukup contoh yang mudah-mudahan bisa membuka pikiran dan juga memberikan pencerahan bahwa masih banyak ajaran-ajaran Islam yang sampai sekarang ini belum kita fahami dengan benar. Maka tugas dan kewajiban kita adalah belajar, belajar, belajar dan belajar. Apa yang kita pelajari ya? Agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, rahimakumullah. Itu baru ibadah sholat. Sama-sama kita mendengarkan dua contoh tadi. Lah ibadah yang lain yang sedemikian banyaknya, ratusan bentuk ibadah, bahkan ribuan bentuk ibadah, tata cara pelaksanaannya gimana selama ini kita? Sehingga kalau kita ukur jujur jarak antara kita dengan kesempurnaan ibadah masih sangat jauh. Saya ulangi kembali, kalau kita ukur secara jujur, kenyataannya adalah kita masih jauh dari kesempurnaan ibadah. Padahal ingat, tujuan kita diciptakan itu adalah untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah. Yang tidak memahami hal ini, dia tidak punya tujuan hidup. Sekalipun hidup, enggak ada pegangan. Bagi kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam bentuk perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga tentunya untuk kita. Qul, katakan dan terangkan wahai Muhammad SAW, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sungguh salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Kalau cuma mengucapkan mah mudah, gampang, pokoknya hidup mati saya untuk Allah lah. Buktinya apa? Bingung menjawabnya. Kalau memang hidup dan mati kita benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, ya segala perintahnya kita kerjakan. Tiap-tiap larangannya kita tinggalkan. Itu kan bukti. Tanpa itu, mohon maaf, pengakuan omong kosong. Nah, kita sekarang dalam proses menuju ke sana. Jangan sampai diam di tempat, berjalan di tempat. Bahkan na'udzubillah, jangan sampai justru mundur ke belakang. Harus maju sedikit demi sedikit. Oh, ini ibadah, yuk dikerjakan. Oh, ini ibadah, ayo kita laksanakan. Oh, ini ibadah, gimana caranya biar saya sempurnakan. Oh, ini ibadah, tidak boleh ditinggalkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, Rabb semesta alam. Praktiknya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin lainnya. Pada prakteknya, justru banyak orang yang seharusnya menyerahkan hidup dan matinya lillahi rabbil alamin, justru hidup dan matinya itu untuk dunia. Mestinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sadar tidak disadari, diingkari maupun tidak, dia telah diperbudak oleh dunia. Jadi hidup dan matinya bukan lagi lillahi rabbil alamin. Hidup dan matinya, waktunya, dedikasinya, itu ternyata untuk mendapatkan pengakuan dari orang yang disebut dengan prestasi, prestis, status. Itu yang dia perjuangkan. Hidup dan mati yang sesungguhnya lillahi rabbil alamin tidak terwujud. Ternyata waktunya dari pagi sampai petang, petang berlanjut malam, lembur. Bahkan sampai pagi hari berikutnya. Yang dia pikirkan adalah menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan. Katanya hidup dan mati itu lillahi rabbil alamin. Tapi prakteknya, hidup dan matinya, waktu dan kesempatannya, itu dia habiskan untuk mengumpulkan uang, uang, harta, harta, uang, harta, uang, harta. Lillahi rabbil alamin, tidak. Lillahi rabbil alamin, tidak. Saya berikan satu contoh, mudah-mudahan bisa dipahami. Seorang, ini mohon maaf aja, contoh lah. Seorang buruh pabrik. Seorang buruh pabrik. Na'udzubillah. Bukan kita yang menilai, tapi saudara-saudara kita yang sudah banyak sadar itu yang mengakui. Saya ulangi, bukan kita yang menilai, tapi saudara-saudara kita yang sudah sadar itu mengakui. Kayak robot, kita itu diperbudak. Dalam satu hari 3 shift, 8 jam, 8 jam, 8 jam, 24 jam. Prakteknya bukan 8 jam. Berangkat dari rumah, takut terlambat, masuk jam 6 pagi. Berangkatnya jam 4, jam 3. Takut kena SP1, SP2. Takut di PHK. Takut dipotong gajinya. Kecil padahal. Jam 4 udah berangkat, mandi, segala macam. Allah dia lupakan. Salatnya mana? Yang dia pikir, jangan sampai terlambat, jangan sampai terlambat, jangan sampai terlambat. Itu dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja, itu udah jantungnya bukan deg, deg, deg, tapi deg, deg, deg, deg, deg, deg, deg, deg. Apalagi udah, aduh, macet. Itu dia bisa menangis itu. Kalau udah dalam keadaan kecepatan tinggi, ya Allah, bannya bocor. Perusahaan gak akan terima alasan. Mohon maaf pak, terlambat kenapa? Ban bocor, alah alasan kamu aja. Nanti kalau alasan yang diterima, setiap orang terlambat alasannya bannya bocor. Gak bisa. Potong gaji. Sedih. Sampai di perusahaan. Parkir motor aja. Jalannya cepet. Selamat. Sampai di tempat kerja bukan istirahat, sudah ditunggu oleh mesin pabrik itu. Bangun, bangun, bangun. Yang putri konveksi, bukan konveksi, konveksi. Baru satu jam kerja, mandornya. Yang benar kerjanya. Tuh, jangan ngantuk. Apa itu? Padahal udah kerjanya udah bener. Apalagi kalau ada target dari perusahaan, pokoknya dalam satu hari harus jadi 70 pasang tiap penjahit. Kalau enggak nanti akan kena marah ini. Kalau berhasil dapat bonus. Wah, dipaksa. 8 jam tanpa istirahat. Istirahat sebentar cukup untuk makan dan minum. Sholatnya gak pernah kepikiran sholat. Gak dipotong gaji udah bersyukur. Jam 6 sampai jam berapa kalau 8 jam? Jam 2. Jam 2 itu udah mata lelah loh. Udah ngantuk nih. Emosi naik itu. Temperamen udah itu. Saya ulang dikit apa? Wajahnya udah cemberut. Berangkat wajah ngantuk, pulang wajah cemberut. Jam 2, gak mungkin langsung pulang, nongkrong dulu di warung. Pulang jam 3, kena macet di Cilenyi. Rumahnya masuk gudang. Sampai rumah menjelang isya. Sampai di rumah, sholat ya dipikirkan. Bukan lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matinya bukan lagi lillahi rabbil alamin. Untuk pekerjaan. Dari pabrik mah udah rencana. Sampai rumah, masak air, mandi air hangat, makan enak, berkuah, pedes. Sampai di rumah lemas tidur. Gak sempat mandi. Baru enak-enak mimpi. Ring-ring. Ya Allah, setelah tiga. Bangun lagi itu. Tiap hari kayak gitu. Mau izin susah. Jadi susah. Benar gak? Ada gak orang yang hidupnya seperti itu? Masa gak ada? Ada gak? Malah kebanyakan kayak gitu. Tadi kan saya bilang, saya ulangi lagi, ini yang ketiga, bukan kita yang menilai. Yang saya sampaikan tadi itu siapa? Saudara-saudara kita yang akhirnya sadar lalu mengakui memang gitu dulu, Ustaz. Memang dulu kayak gitu. Takut banget kalau di-cut di PHK. Takut banget kalau enggak punya pekerjaan. Nah, itu contoh sederhana aja. Jangan tersinggung ya. Atau harus tersinggung malah. Itu kenyataan, fakta. Nah, pertanyaannya sekarang itu kan contoh sederhana. Satu aja deh. Kalau dikasih contoh yang lain, nanti yang tersinggung tambah banyak. Contoh yang saya gambarkan tadi. Apa? Itu wujud dari sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu wujud hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Bukan. Hidupnya ya untuk pekerjaan. Hidupnya ya untuk cari uang. The time is money. Uang uang. Waktu itu adalah uang. Jadi enggak mau berhenti itu, kerja terus. Udah kerja dari pagi sampai sore, malamnya cari pekerjaan part time. Kan itu cuci piring di sebuah restoran, nyambi jadi tukang parkir atau driver online. Kenapa? Pengen nikah, nabung deh, nabung. Enggak nikah akhirnya. Nah, karena sudah diperbudak oleh tadi pekerjaan-pekerjaan. Nah, pengen usaha, usahanya enggak jalan-jalan. Kenapa? Karena visinya itu udah bukan lagi apa namanya? Cita-cita yang diinginkan. Itu udah terikat. Ya. Terikat dengan itu tadi, rutinitas kerja. Insyaallah. Tingkat depresi setiap hari itu semakin naik, tambah ya, depresi. Nah, dari yang depresi berat, sedang, sama yang ringan. Kalau yang ringan mungkin banyak dari kita sekarang yang mengalami depresi ringan. Depresi ringan itu apa contohnya? Tanda-tandanya apa? Dikit-dikit asam lambung naik. Terus panas dalam, sayawan, gak bisa tidur, jantungnya detek-detek, was-was, cemas. Insyaallah. Itu termasuk ciri-ciri depresi ringan. Hati-hati. Harus segera berani mengambil keputusan walaupun ekstrim. Jangan sampai depresinya tambah berat loh. Ini gak menakut-nakuti. Supaya kita takut aja. Depresi ringan itu kan tanda-tandanya. Kan udah pusing, vertigo, kan itu. Migrain, sakit kepala. Tiap dua hari sekali sakit kepala terus. Obat-obatan dikonsumsi. Ya selama kita tidak mewujudkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, enggak akan mungkin hati itu akan tenang. Enggak akan mungkin hati itu tenang, enggak akan mungkin. Padahal hati yang tenang itu hanyalah hati mereka yang melaksanakan atau mewujudkan ayat tadi. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu hatinya pasti tenang. Kata dan menurut dokter-dokter spesialis jantung, mereka yang terkena serangan jantung, ada yang faktornya keturunan, tapi itu lebih sedikit. Yang paling banyak itu justru apa? Serangan jantung atau penyakit jantung, gangguan kelainan jantung atau apalah namanya terserah. Yang penting ada jantungnya. Kelainan, gangguan, lemah jantung, penyakit jantung. Justru disebabkan apa? Ini. Hati yang tidak tenang, pikiran. Jadi bahasa Sundanya apa ya? Kalau bahasa Jawanya kemurungsung, tahu kemurungsung enggak? Enggak tahu bahasa Sundanya apa. Apa Pak deh? Kemurungsung itu apa? Enggak tenang tuh. Pikirannya ke sana kemari, malah mau kerja tuh dulu. Gerusa-gerusu. Apa bahasa Sundanya, Pak? Apa? Yang keras itu. Ugurudung. Ya, ugurudung. Hah? Ugurudung. Nah, kayak gitulah. Harus ada waktu khusus bahasa Sunda nih. Jadi pikiran itu enggak tenang. Jadi jantungnya itu di pompa jantung itu udah enggak stabil. Yang namanya jantung itu kan kaitannya dengan aliran darah, pompa darah. Subhanallah. Ya. Itu contohlah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara khusus kita akan membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita baca, kita terjemahkan, kemudian kita ulas walaupun ringkas insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah, In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit, Ta'isa wantakas, Wa idha syika falantakash, Tuba li'abdin, Akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah, Ash'at ra'suh, Mukbaratin qadamah, in kana fil hirasati kana fil hirasah, wa in kana fis saqati kana fis saqah, in istazana lam yu'zan lah, wa in syafa'a lam syafa. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara garis besar dan global mengklasifikasikan manusia itu menjadi dua kelompok secara global. Pertama adalah orang-orang yang diperbudak oleh dunia, sadar maupun tidak dia sadari, telah menjadi budak-budak dunia. Kelompok kedua, mereka yang dimudahkan Allah untuk memiliki keikhlasan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, Ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Dinar itu uang emas. Ya. Uang emas. Ta'isa abdu dirham, celaka hamba dirham. Dirham itu uang perak. Ta'isa abdul khamisah, celaka hamba pakaian jenis khamisah. Ta'isa abdul khamilah, celaka hamba kain yang kasar jenis khamilah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini menyebut empat hal, bukan membatasi tetapi contoh. Dia diperbudak oleh uang, baik emas maupun perak. Dia diperbudak oleh pakaian, fashion, bahan yang halus maupun bahan yang kasar, coraknya motif maupun polos. Karena khamisah disebutkan para ulama adalah taubun aswad au ahmar lahu a'lam, pakaian yang diproduksi dari kain motifnya corak. Sementara khamilah adalah taubun ghalir, pakaian yang terbuat dari bahan kain kasar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebut mereka-mereka ini sebagai budak. Abdu. Abdu itu artinya budak. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika menyebut mereka-mereka budak-budak dunia ini, itu dengan menyampaikan kata taisa, celaka. Rugi. Maka saya ulangi kembali, ini bukan apa hal-hal yang disebutkan Nabi Muhammad SAW untuk membatasi. Bukan, ini contohnya aja. Bisa saja seseorang itu menjadi budak. Apa? Barang-barang antik. Bisa saja seseorang itu menjadi budak. Kendaraan otomotif. Bisa saja orang itu menjadi budak dari pekerjaan. Bisa menjadi budak nafsu kepada perempuan. Menjadi budak dari status, budak popularitas. Bahkan bisa menjadi budak, na'udzubillah, handphone. Kita sadari maupun tidak kita sadari, sudah menjadi budak dari hal-hal tadi. Jadi bukan lagi menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri itu bagaimana? Itu tadi. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi yang selalu dia pikirkan adalah Allah. Allah, lillah, ini untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Bukan segala sesuatu diukur dan diatur oleh uang. Semua dinilai dengan uang. Bagi dia tidak ada yang gratis. Dia menilai orang dengan uang, dia pun menuntut dinilai dengan uang juga. Kita membantu, berusaha tulus, kita bantu. Tapi yang kita bantu enggak harus dibayar ini. Kalau enggak ada tanggungan di hati ini. Dulu pernah di Yaman gitu. Yang punya laptop. Ketika zaman saya kan sedikit. Yang bisa ngetik pakai font Arab juga sedikit. Ada teman kita orang Kanada. Minta tolong ditranslatekan. Diketikan pakai bahasa Arab. Ya kita kerja bareng-bareng ini aja. Berapa orang. Seneng gitu. Tetangga, tetangga kamar. Selesai, kita peringkat. Kita pikir masalah selesai. Enggak, kita dikasih uang $100. Lumayan kan $100. Tapi kita juga tolak. Enggak, kita pengen bantu. Kok enggak bisa? Harus dibayar. Kita di Amerika begitu. Kata dia, segala sesuatu harus dinilai dengan uang. Enggak ada kok kerja bakti, gotong royong itu enggak ada. Ya pikir-pikir sih, apa-apa lah terima wae. Toh dipaksa terima. Lagi pula dari awal kita tidak berharap untuk diberi. Udah selesai pekerjaan, ketikan itu cuma ngetik berapa halaman sih, 5-6 halaman gitu, dikit banget. Enggak sampai 10 halaman. Udah acaranya makan-makan. Lama enggak makan enak. Makan-makan. Artinya ada kan yang seperti itu. Ada lagi yang disebutkan Nabi Muhammad SAW di sini loh, budaknya fashion. Nabi Muhammad menyebutnya dua loh, emas perak dengan pakaian baik yang halus maupun yang kasar, polos maupun yang bercorak, khamisah dan khamilah. Karena seringnya ini diperbudak oleh fashion. Jadi tiap hari update. Fashion sekarang ini model terbaru di Bandung. Itu pagi itu update berita. Sorenya cek lokasi. Jadi toko-toko fashion didatengin. Ah belum datang ya? Belum masuk di Bandung ya? Kalau udah datang, pengennya dia yang paling pertama beli. Sehingga ketika dia ketemu sama teman-temannya, nih model baru nih fashion. Mau berangkat sholat tarawih itu 17 menit persiapannya, bingung milih baju koko, Yang sarungnya itu apa? Yang putri bingung nih. Mukenanya udah sampai puluhan tuh. Ini enggak cocok. Ini enggak cocok. Aduh. Itu sholat tarawih. Nah, kalau mau berangkat pesta, walimahan. Tambah susah lagi. Udah mandi, bersih. Iya. Minta pakaian keringetan lagi. Ini. Ada berapa lemari pakaian? Yang ini tulisannya pakaian-pakaian jadul. Ini pakaian terbaru. Bingung. Ini enggak jadi. Diambil. Cocok. Udah dipakai. Enggak pantas. Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak? Enggak tahu ya? Saya kasih tahu. Sepatu berapa pasang? Sandal berapa pasang? Enggak pengen ketinggalan fashion. Yang hidupnya sebagai sosialita, apalagi. Enggak terima kalau beli pakaiannya di Bandung, Singapura, Eropa. Tasnya, koleksinya, insyaallah. Satu aja udah ada yang 200 juta, 300 juta. Cukup bangun masjid. 300 juta untuk masjid yang sederhana, lebih dari cukup plus kamar mandi dan tempat wudu itu. Apalagi bangunnya di kampung. Di Bandung gak cukup. Di kampung bangunnya, Masya Allah. Dijanjikan satu rumah di surga, sebuah istana, karena bangun masjid. Ini enggak. Beli tas 200 juta dari kulit buaya. Sampai jam berapa? Kok jam 3? Kemarin di Cimahi setengah 3. Adanya jam berapa? Jam 3 sudah. Sudah lanjut tadi. Itu yang diperbudak oleh fashion ini sudah masuk dalam kategori apa? Yang disebutkan lagi tadi, Ta'isa Abdul Khamisah. Ta'isa Abdul Khamisah. Diperbudak oleh fashion, pakaian terutama. Cara dia berpakaian. Nah, tanda-tanda seseorang itu dikatakan telah diperbudak oleh dunia itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In uhtiya radiya." Dia kalau dapat bagian rela, senang, bahagia. Bagian apa? Bagian dunia. "Wa in lam yuhta sakhita." Kalau enggak dikasih bagian, marah, tersinggung, merasa enggak dihargai. Udah dilupakan. Padahal yang paling berjasa tuh kita. Contoh sederhana aja lah. Contoh sederhana aja. Kerja bakti. Kerja bakti. Apa? Bersih-bersih selokan. Karena musim hujan sudah semakin dekat. Kerja bakti kampung nih. Kawan kita datangnya udah dari pertama, walaupun bukan yang nomor satu, tapi rombongan pertama udah datang. Katanya mulai jam 6 lebih 7 udah datang ya, alat-alat lengkap, udah seadanya aja. Yuk, seadanya. Udah gorong-gorong dibuka, penutupnya juga digeser, solokannya udah yang sampah-sampah itu diambilin, terutama yang kering, kan musim kemarau. Diangkut di apa sekop, dinaikkan ke atas, dikumpulin, yang sampah-sampahnya dikumpulin, yang tanah-tanahnya diratakan, sedimentasi tanahnya kan banyak di selokan si warga, tambah banyak yang datang, warga tambah yang datang, kawan kita udah di bawah aja semangat. Jam 8, setengah 9 logistiknya datang. Logistiknya datang, wah berhenti dulu. Berhenti. Kawan kita kan di bawah, naik, cuci tangan dulu. Sampai di pembagian, ya habis. Gak dapat bagian nih. Minumannya adanya cuma air putih. Semangka seger, merah. Tinggal kulitnya doang. Semangkanya habis, Pak. Yang ini habis. Kalau dia, kawan kita ini, bukan tanda habis. Kalau kawan kita ini tadi dia bersih-bersih, selokan segala macam, itu ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu bisa bernilai ibadah. Kenapa? Dalam agama kita diperintahkan untuk hidup bersih. Bersih-bersih selokan Mataram, Mataram kayak Jogja aja. Bersih-bersih selokan itu ibadah atau bukan? Hah? Ya tinggal niatnya. Kalau niatnya ibadah, ibadah. Jangan dianggap enteng, Allah pejabat biasa. Niatnya. Kalau kita niat untuk melaksanakan perintah agama, hidup bersih, ibadah. Ketika kita kerja bakti, bersih-bersih selokan, niatnya menyingkirkan gangguan karena menjadi penyebab banjir nantinya. Bernilai ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada 70 cabang. Wujud dari keimanan itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah. Wa adnaha, yang paling rendah itu apa? Imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Sampah apalagi, bukan sekedar gangguan. Itu gangguan kelas berat. Iya kan? Sampah diselokan menumpuk, kalau tidak dibersihkan nanti gorong-gorong dengan apa namanya? Sanitasinya tersumbat banjir. Kalau tidak dibersihkan, ketika musim hujan datang, ada air menggenang, sarang nyamuk. Nyamuknya nyamuk Aedes aegypti lagi. Kalau tidak dibersihkan, nanti menggenang, mengeluarkan bau busuk. Itu gangguan atau bukan tuh? Gangguan atau bukan? Ngantuk ya? Pemirsa, gangguan atau bukan? Oh, super gangguan. Super gangguan. Iya kan? Kalau tidak dibersihkan gimana? Niat kita imatatul adza 'anil thariq. Kita bersihkan gangguan dari jalan. Jalannya air. Kita lewati juga nanti di depan perumahan kita. Ibadah. Nah, tadi kalau sudah dia bersih-bersih segala macam, enggak dapat bagian makanan, enggak dapat bagian minuman, merasa gue udah datang paling pertama, yang datang terlambat makannya banyak, minumnya habis, lupa ya. Jadi kalau dia tidak dapat bagian, sakit itu marah, nggak suka, tersinggung, sakit hati. Udah kalau gini caranya, besok lagi enggak lah. Mending terlambat, kerja enggak terlalu berat, makanan banyak berlipat. Ngapain? Misalkan emang enggak punya duit. Yang lainnya udah selesai makan, kawan kita ke warung. Beli makanan yang paling enak, terus dibawa ke tempat kerumunan orang banyak. Mangga, dahar. Ngiling-ngilingin doang aja. Cuma untuk meluapkan emosinya. Ya, meluapkan kekesalannya. Tadi gak dapat bagian. Dia berangkat ke warung udah. Beli apa? Lontong kari. Yang enak. Sengaja itu. Untuk meluapkan apa? Kejengkelan dan kekesalannya. Mangga Pak, dahar. Udah pada makan ya tadi ya? Sambil liatin ini. Paham gak contoh yang saya berikan ini? Tapi kalau misalkan gak dapat tuh gak apa-apa. Kan saya bersih-bersih selokan bukan biar dapat minuman. Bukan biar dapat semangka segar. Bukan biar dapat donat. Bukan. Niatnya bersih-bersih. Melaksanakan perintah agama. Hidup bersih. Bersih diri. Bersih rumah tangga. Bersih lingkungan. Itu ajaran agama kita. Gak dapat, ya udah. Adanya air putih, ya udah air putih aja. Udah selesai. Lah ada yang mengganjal begitu. Nah, ini alamat atau tanda seseorang itu ketika dia hidup, apakah tujuannya lillahi rabbil alamin atau untuk tujuan-tujuan duniawi, itu terbaca dari hal ini. Ta'isa wan takas, berubah. 5 menit lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa wan takas, diulangi lagi oleh Nabi, celaka, rugi orang seperti ini. Hidup tetapi menghambakan diri, memperbudak dirinya sendiri untuk materi seperti tadi. Uang, pakaian, otomotif, barang koleksi, benda-benda antik dan kuno, atau apa aja, pangkat, sehingga halal dan haram tidak lagi dia pertimbangkan. Dia tidak peduli ini caranya benar ataukah salah. Yang penting materi itu dia dapatkan. Wa idza syika falam taqash, ketika dia terkena duri, ada duri, ini digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kondisi orang-orang yang telah diperbudak oleh dunia, ketika dia menginjak duri, ada duri kecil aja masuk di sini, di kakinya atau di telapak tangannya. Kata Nabi, falan taqash. Di dalam kitab An-Nihayah karya Imam Ibnu Athir, Athir bukan kafir tadi, Athir rahimahullah, beliau mengatakan, du'aun alaihi bi an la yastati'a ikhraj asy-syaukati bil minqash. Ini merupakan doa dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk mereka-mereka yang telah diperbudak dunia, tidak mampu untuk mencabut duri kecil itu. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang lain bukan doa dari Nabi, tetapi pemberitaan bahwa orang yang kondisinya seperti ini telah diperbudak oleh dunia, hidupnya itu penuh kegalauan. Jangankan menyelesaikan masalah-masalah yang besar, masalah kecil aja dia gak bisa. Duri masuk, tertusuk gitu di telapak kaki, diambil susah. Gak diambil tapi terasa sakit, sakit, sakit, sakit. Gak tenang dia ketika jalan kaki, ketika berdiri. Ini gambaran orang-orang yang telah diperbudak oleh dunia. Tingkat galaunya tinggi, stresnya tinggi, mudah depresi. Ketika dihadapkan dengan masalah, sudah seakan-akan baginya dunia itu sudah kiamat. Nah, padahal kalau misalkan dalam keadaan normal, masalah itu ternyata kecil. Padahal kalau yang memandang dan menilainya adalah orang lain yang biasa normal, alah masalah kamu itu kecil sekali, masalah kamu itu kecil sekali. Tapi ya begitu kondisi orang-orang yang telah diperbudak oleh dunia. Isinya itu cuma pusing aja. Yang dia pikirkan cuma refreshing, refreshing, kapan refreshing, kapan refreshing. Kayak dunianya gak pernah refresh aja, gak pernah fresh. Utang banyak, tapi yang dia pikirkan refreshing, refreshing kan keluar duit, nambah lagi utangnya. Sakit, sebenarnya mudah, tapi akhirnya bagi dia berat, akhirnya tambah parah lagi. Pikiran. Coba kalau orang sakit itu terkait dengan penyakit dalam, kalau kita konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam, ya, spesialis penyakit dalam, di antara yang direkomendasikan adalah apa? Jangan terlalu berat mikirnya, Pak. Hidup dibuat enjoy aja. Itu tidak lupa di dokter spesialis itu mengingatkan, jangan terlalu banyak pikiran. Sakit aja udah semakin bertambah parah disebabkan beban pikiran. Benar kan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kondisi mereka yang diperbudak oleh dunia itu seperti ini. Sehingga gambaran sederhananya tentang orang-orang yang telah menjadi budak dunia, mudah-mudahan kita mah tidak, mudah-mudahan kita termasuk yang Allah selamatkan. Tapi bukan kemudian kita sombong diri, merasa udah bebas. Tapi kita perlu secara jujur menilai diri, apakah kita ini masuk apa enggak. Tanda-tandanya jelas. Pertama, apa yang selalu dia pikirkan pagi, siang, sore, petang, malam? Apa yang dia pikirkan? Akhirat, dunia, Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah materi? Kedua, tanda orang itu telah diperbudak dunia, ketika dia tidak mendapatkan bagian dari dunia, dia marah, tersinggung. Tapi kalau dikasih, senang, bahagia, gembira, puas. Tanda yang ketiga, kemampuan dia untuk mensikapi dan mencari solusi untuk masalah yang dia hadapi. Bagi dia selalu saja ada solusi dan jalan keluar, ataukah dia merasa susah nih, gak bisa, sulit. Jadi yang dia pikirkan itu cuma susah, masalah, susah, masalah, itu aja yang dia pikirkan. Nah, itu tanda-tandanya, tanda-tanda orang-orang yang telah diperbudak oleh dunia. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui tanda-tanda ini, kita bisa mengukur diri kita termasuk apa enggak. Kalau ternyata oh iya, kayaknya ada tanda-tandanya nih pada diri saya, ya masih ada waktu dan kesempatan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berjuang supaya bisa meninggalkan area itu dan kita berpindah ke area orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sesi yang kedua nanti selesai salat asar, yang akan kita bahas adalah kehidupan dan tanda-tanda orang yang ikhlas, kehidupan orang-orang yang bebas dari perbudakan dunia, tanda-tanda orang-orang yang dimudahkan jalannya untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.